saat dunia diujikan ke Darut Tauhid dan saya merasa kurang kuat menghadapi ujian popularitas, kedudukan, penghormatan, melimpahnya harta, sehingga masuklah ke babak ketiga yaitu 2006 akhir, yaitu babak belur, ya hadirin. Itulah saat heboh. Dulu Bapak belum jadi menteri ya. Menteri yang dulu ikut heboh, Pak. Kenapa pada senyum begini hadirin? Dan babak itulah babak yang sangat penting dalam Darut Tauhid. Sesudah dunia ditumpahkan kekayaan, popularitas, penghormatan yang ternyata itu jauh lebih bahaya dibanding babak ketiga, babak belur, yaitu heboh ya, agim titik-titik, dan biasa aja hadirin ya. Sejujurnya pada waktu itulah saya, Pak, dibimbing oleh dua ulama yang mohon agar dirahasiakan namanya, yang dari hari ke hari membimbing selama 7 tahun setiap hari, Pak. Dan baru 1-2 tahun inilah disapih. Dan beliaulah yang menjelaskan hikmah kenapa harus ada babak belur, apa bahayanya duniawi ini, dan seperti apa yang akan dicapai dalam mujahadah ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ilmu kelapa yang sering disebutkan ya. Siap bekal dijatuhkan dari pohon, kemudian dijambak sampai gundul, sudah gundul bekal diketok sampai belah, udah belah dicungkil, udah dicungkil disisit, udah disisit diparut, sudah diparut diperas. Nah katanya sari kelapa tuh kalau sudah menjalani itu. Saya nanya, Yai, nanti ujungnya gimana mujahadah kepahitan ini? Ujungnya kalau sudah bisa mengatakan kul hu Allahu ahad. Hati ini sudah bulat yakin ilahnya hanya Allah. Allahus Somad, lepas dari bergantung, berharap dan takut kepada selain Allah, barulah ujian akan ringan dan dunia, kata guru saya dulu 8 tahun yang lalu, akan dikasihkan kembali tapi sudah tidak ada rasanya. Jadi apa yang diceritakan 8 tahun oleh guru sekarang nyata, Pak. Darut Tauhid hidup jauh lebih baik. Maaf, tadi yang tampil dua itu anak dan mantu, Pak. Saya mau menceritakan rahasia gajah. Maaf, tutup telinga ya. Zaman diuji popularitas, saya kurang perhatian ke anak sampai -7, Pak. Karena banyak main komputer. Bapaknya terlalu sibuk tampil di TV, anak sibuk dengan komputer. Seringnya main komputer game saja. Nah sesudah dibimbing guru saya, kata guru, tobat, ah, belum jadi bapak yang benar, belum bisa jadi imam yang benar. Kata guru saya, kalau anak ingin baik, kuncinya adalah air mata tobat. Jadi nyesel mengapa menyia-nyiakan. Dengan izin Allah tiba-tiba gajah robah saja. Mau ke masjid tiba-tiba jadi seneng belajar Quran ini di pesantren. Sekarang di Darul Halim menghafal hadis, tapi sebelumnya di Wadi Mubarok 8 bulan sudah kembali, sudah hafal dengan izin Allah. Dan akhirnya kakaknya ikut menghafal Gaista, dan yang tadi mantu ya hadirin. Setiap kali beliau ngimamin itu calon mantu, bukan begitulah hadirinnya. Saya senang dengan suaranya, akhlaknya, dan ridho dinikahkan dengan kakaknya gajah yang juga sudah selesai hafal Al-Quran. Bapaknya belum hafal, ya. Jadi seperti yang dikatakan guru saya, nanti dikasih katanya. Kuncinya mah cuma satu, jangan pernah ada ilah yang lain di hati. Kalau dulu kan Tuhannya banyak, popularitas, kekaguman ibu-ibu, makanya ibu-ibu dibalikan hatinya oleh Allah jadi ngambek, begitulah. Tapi sekarang dibalikan lagi sebagian ya, sebagian besar maksudnya. Kalau bapak-bapak mah jarang ngambek dari dulu juga. Bapak ibu yang baik, lalu usaha yang sempat diambil oleh Allah sekarang dikembalikan, dan ini adalah sesuai yang dijanjikan. Kalau dunia sudah tidak ada di hati kita, maka dunia akan melayani kita. Demikian belajar menghilangkan cinta dunia.